Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin fina. Para ikhwan dan akhwat, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bisa duduk di majelis yang mulia ini dan tujuannya untuk belajar ilmu yang paling penting, ilmu tauhid yang merupakan misi dakwah seluruh para nabi dan rasul dan juga merupakan tujuan hidup seorang hamba diciptakan oleh Allah, yaitu untuk memurnikan ibadah tauhid kepada Allah. Sehingga hal pertama yang perlu untuk kita bereskan di dalam hidup adalah masalah tauhid ini sebelum masalah-masalah yang lain, karena kalau masalah tauhid ini tidak beres berarti kita tidak sesuai dengan garis tujuan hidup yang Allah telah tetapkan bagi kita. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kitab tauhid ini dan kita sudah membahas 34 bab kurang lebih. Kemudian masuk bab setelahnya, bab 35, yaitu riya. Riya, bab 35, riya. Jadi kalau antum punya buku atau fotokopian gitu kan, enak jadinya, bisa dilihat-lihat. Riya, riya itu berasal dari kata ru'yatun, riya. Kita bahasa Indonesia riya, jangan nih, kami. Jadi riya bahasa Arab ke bahasa Indonesia? Hah? Riya bahasa Arab ke bahasa Indonesia? Bahasa Arab di Indonesia kan riya juga sami. Coba suruh orang Indonesia nyari kata yang sepadan dengan riya itu apa? Bingung dia. Pakai terjemahkan bisa, minta puji. Jadi banyak sebenarnya memproduk dalam bahasa Arab itu diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Untuk nyari kata yang lain susah. Sholat, zakat, nah, itu kan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Riya itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ru'yatun. Tahu ru'yatul hilal kan? Ru'yatul hilal apa artinya? Ru'yatul hilal tahu ya? Melihat hilal. Ru'yatun artinya melihat. Ru'yatun artinya melihat. Jadi orang yang beramal riya berarti ketika dia beramal ingin dilihat oleh orang, itu namanya riya. Kalau ingin didengar oleh orang itu namanya apa? Sum'ah. Jadi ada yang kata yang mirip dengan riya namanya sum'ah. Ini sum'ah. Sum'ah berasal dari kata sama'un. Sama'un, mendengar. Orang yang beramal karena ingin dilihat orang namanya riya. Orang yang beramal karena ingin didengar oleh orang namanya sum'ah. Sama-sama hukumnya syirik. Riya dan sum'ah sama-sama syirik. Kenapa? Karena beramal berharap balasan dari manusia, bukan dari Allah. Jadi ketika dia beramal, inginnya dilihat sehingga manusia memuji. Berarti balasannya adalah ingin pujian. Beramal ingin didengar oleh manusia sehingga manusia memuji, berarti dia beramal ingin pujian juga, bukan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti dari riya. Kita masuk hadis yang pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Jadi faedahnya apa di sini? Nabi Muhammad adalah manusia. Kalau manusia, boleh enggak kita beribadah kepada beliau? Nah, tidak boleh. Jadi Nabi Muhammad itu manusia biasa, sehingga tidak boleh kita mintai doa, mintai pertolongan, mintai syafaat dan seterusnya, karena beliau manusia bukan Rob. Yuha ilayya, aku diberikan wahyu, berarti beliau seorang Rasul. Paham ya? Nabi Muhammad manusia, kalau bahasa Arabnya abdun, diberikan wahyu, beliau Rasul. Berarti kalau dalam syahadat kita, syahadat Muhammad dan Rasul, syahadat Muhammad dan abduhu wa rasuluhu. Ini dalilnya. Ini dalil bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang manusia, hamba, beliau sekaligus seorang Rasul, karena beliau mendapatkan wahyu. Konsekuensinya apa? Faedahnya, kalau Nabi Muhammad itu manusia, beliau enggak boleh disembah. Kalau Nabi Muhammad itu Rasul, beliau tidak boleh kita hinakan, tidak boleh kita rendahkan, karena dia Rasul utusan Allah. Kalau bahasa Arabnya, abdun la yu'bad, rasulun la yukadzab. Ini bahasa ringkasnya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah abdun. Abdun la yu'bad. La yu'badu. Rasulun la yukadzabu. Beliau adalah seorang abdun, hamba. Karena beliau hamba, la yu'bad, tidak boleh diibadahi. Rasulun, beliau seorang rasul. Karena beliau rasul, la yukadzab, tidak boleh didustakan. Tidak boleh didustakan. Inilah faedah dari firman Allah tadi, ana basyarun, basyarun mislukum yuha ilayya, yuha ilayya, aku adalah manusia seperti kalian, yuha ilayya, diberikan wahyu kepadaku. Beliau manusia, hamba, abdun, beliau diberikan wahyu, berarti beliau seorang rasul. Ini dalil Nabi Muhammad itu hamba dan rasul Allah. Kemudian, innama ilahukum ilahun wahid, bahwasanya ilah Tuhan yang berhak disembah, ilahun wahid, Tuhan yang satu saja. Sesungguhnya Tuhan yang berhak disembah, diibadahi adalah Tuhan yang satu saja. Berarti aku diberikan wahyu. Apa isi wahyunya? Apa isi wahyunya? Innama ilahukum ilahu wahid. Jadi syariat yang dibawa Nabi Muhammad, apa syariatnya? Tauhid. Ini faedah setelahnya. Faedah setelahnya, misi dakwah para nabi dan rasul adalah tauhid. Misi dakwah seluruh para nabi dan rasul adalah tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wastajibut tawhid. Sungguh kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul, kata Allah, isinya adalah beribadah kepada Allah, tinggalkanlah tauhid. Jadi faedah yang ketiga, apa? Misi dakwah seluruh para nabi dan rasul adalah tauhid. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap bertemu melihat wajah Allah, siapa yang berharap melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah ini melihat benaran atau melihat dengan hati? Hah? Melihat wajah Allah ini melihat benaran langsung atau melihat dengan hati? Melihat dengan hati itu meyakini, mengimani. Mana yang lebih baik? Siapa yang berharap ingin melihat wajah Allah? Apa melihat dengan apa ini? Dengan mata kepala atau mata hati? Hah? Dengan mata kepala itu akidah Ahlussunnah. Yang melihat dengan mata hati itu akidahnya Mu'tazilah. Mereka mengatakan kita enggak melihat Allah di hari kiamat nanti. Itu pembeda akidah Ahlussunnah dengan akidah Mu'tazilah. Hati-hati antum. Jadi melihat di sini dengan mata kepala langsung, kita di akhirat bisa melihat Allah langsung. Jadi nikmat surga yang paling tinggi apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalil apa? Dalil tentang ru'yatullah. Allah itu bisa dilihat. Paham faedah yang keempat? Dalil bahwasanya Allah itu bisa dilihat, dan melihat Allah di sini di akhirat bukan di dunia. Di dunia enggak mungkin Allah dilihat sebagaimana Nabi Musa ketika di gunung Thur Allah perlihatkan langsung pingsan. Jadi Allah ketika Rasul itu naik ke Sidratul Muntaha ditanya, "Wahai Rasul, apakah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala?" Apa jawaban Rasul? "Nur, cahaya. Anna arah, bagaimana aku bisa melihatnya?" Jadi Rasul ketika beliau mi'raj tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Intinya di dunia Allah tidak bisa dilihat, tapi di akhirat nikmat surga yang paling tinggi adalah nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang berharap ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihan, maka dia harus beramal saleh. Amalan salihan, amal saleh. Itu disebut amalnya soleh kalau terpenuhi dua syarat. Satu, dia ikhlas. Yang kedua, dia mutaba'ah. Satu, dia ikhlas. Kedua, dia mutaba'ah. Gak mungkin sesuatu disebut amal soleh kecuali satu, dia ikhlas. Yang kedua, dia mencontoh Nabi SAW. Kemudian, wala yusrik bi'ibadati rabbihi ahadan. Wala yusrik, jangan berbuat syirik bi'ibadati rabbihi, dalam beribadah kepada Rabbnya, ahadan, kepada satupun makhluk. Ini perlu disalah gak ya? Perlu lah, dikit aja lah, dengan bahasa yang sederhana. Wala yusrik itu adalah sebuah kata kerja yang mengandung sebuah kata benda, sebuah kata masdar namanya. Wala yusrik artinya isrok. Jangan berbuat syirik apapun bentuk syiriknya. Paham ya? Wala yusrik terjemahannya adalah jangan berbuat syirik apapun bentuk syiriknya, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Paham? Yang kedua, biibadati rabbihi ahadan, siapapun orangnya yang kita jadikan sekutu. Jadi ada dua keumuman di sini. Wala yusrik biibadati rabbihi ahadan, ada dua keumuman. Keumuman pertama, wala yusrik adalah keumuman apapun bentuk syiriknya tidak boleh kita lakukan. Ahadan punya keumuman siapapun yang kita jadikan sekutu bagi Allah, baik dia makhluk yang mulia ataupun yang hina, baik dia makhluk hidup ataupun benda mati seperti malaikat, nabi dan rasul, matahari, rembulan, batu, kayu, keris dan seterusnya. Jadi ada dua keumuman. Dari sisi bentuk syiriknya apapun itu terlarang, dari sisi siapapun yang kita jadikan sekutu itu juga terlarang. Ayatnya pendek tapi dia membatalkan seluruh bentuk kesyirikan. Nah, sekarang apa hubungannya dengan riya? Ayat ini apa hubungannya dengan riya? Kan babnya riya. Dibawakan ayat ini. Senangguran kira-kira. Nah, itu pentingnya kita belajar. Jadi kita menghubungkan antara judul bab dengan hadis atau dalil yang dibawakan, nyambung enggak? Nyambung. Nyambungnya di mana? Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahadan. Wala yusyrik tadi apa? Jangan berbuat syirik baik yang besar ataupun yang kecil. Masuk enggak riya? Masuk syirik kecil yaitu riya. Nah, di situ hubungannya. Jadi hubungan dalil ini dengan bab adalah di sini Allah melarang perbuatan syirik, yaitu syirik kecil di antaranya riya. Itu hubungannya dengan bab. Jadi faedah setelahnya adalah yang berapa tadi? Faedah pertama, Nabi Muhammad itu abdun. Faedah yang kedua, Nabi Muhammad itu rasul. Faedah yang ketiga, seluruh agama Nabi para dan rasul, Nabi dan rasul adalah tauhid. Faedah yang keempat, Allah itu bisa dilihat pada hari kiamat. Faedah yang kelima, amal soleh adalah ikhlas dan mutaba'ah. Faedah yang keenam, dilarang berbuat syirik, apapun bentuk syiriknya, besar maupun kecil. Faedah yang ketujuh, dilarang menyekutukan Allah kepada makhluk apapun, baik yang hidup ataupun benda mati. Ayat yang pendek, sampai tujuh faedahnya. Mau dicari 20 pun bisa sebenarnya. Mau pandai bahasa Arab, baca kitab-kitab ulama, dicari 20 pun bisa. Tapi itu faedah-faedah yang penting. Jadi intinya hubungannya dengan bab, Allah di sini melarang berbuat syirik, di antaranya adalah riya, karena riya itu syirik kecil. Kemudian dalil yang kedua. Dalil yang kedua. Hadis dari sahabat Abu Hurairah secara marfu'. Marfu' itu artinya bersambung. Bersambung sampai Nabi, itu namanya marfu'. Dari ini sahabat langsung sampai ke Nabi. Itu namanya marfu'. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah subhanahu wa taala mengatakan, ini namanya hadis qudsi. Hadis tapi Allah mengatakan, itu namanya hadis qudsi. Ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Aku zat yang paling tidak butuh kepada sekutu. Aku zat yang paling tidak butuh kepada sekutu. Jadi Allah itu esa atas segala sesuatu. Esa dalam mengurus alam semesta, dan Allah esa dalam semua bentuk ibadah yang kita kerjakan. Allah enggak butuh kepada sekutu, baik dalam mengurus alam semesta ataupun dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Man 'amila 'amalan, barang siapa yang beramal sebuah amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, berbuat sekutu, dia menyembahku juga menyembah selainku. Taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan amalan yang ada syiriknya tersebut. Waktunya habis, kita azan dulu, nanti kita lanjut setelah. Oke, kita teruskan. Dia Allah mengatakan di sini, aku tidak butuh kepada sekutu. Barang siapa yang beramal sebuah amalan, kemudian dia menyekutukanku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan amalan yang ada syiriknya tadi. Hadis ini tegas menyebutkan kepada kita bahwasanya Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang dilakukan ikhlas. Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang dilakukan ikhlas. Kalau dia beramal tapi dia menyekutukan Allah, yaitu berharap sesuatu selain Allah. Mungkin dia beramal berharap pujian, atau dia beramal berharap dunia dan seterusnya, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Nah, di antara sekutu adalah bentuknya riya. Karena riya, orang beramal berharap pujian. Masuk dalam hadis ini, Allah tidak akan menerima amalnya karena dia berharap pujian dari makhluk. Faedah yang bisa kita ambil juga, Allah itu maha kaya. Allah maha kaya, tidak butuh kepada makhluk. Allah itu berdiri sendiri, esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. As-samad, as-samad artinya dia yang berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluk, dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta butuh kepada Allah. Itu arti as-samad. As-samad, Allah berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluk. Seluruh makhluk yang ada di alam semesta butuh kepada Allah. Kemudian faedah yang bisa kita ambil juga adalah besarnya hak Allah. Hak Allah itu sangat besar, yaitu Allah inginnya diibadahi ikhlas, tidak boleh disekutukan di dalam bentuk ibadah apapun. Kemudian faedah setelahnya adalah amalan yang dilakukan riya itu batal, tidak ada pahalanya. Bukan saja tidak ada pahalanya, tapi dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lihat amal yang kemasukan riya, bagaimana status amal tersebut? Amal yang kemasukan riya, bagaimana status amal tersebut? Pertama, kondisi pertama, dia beramal niat asalnya riya. Ketika dia sholat, saat dia sholat, niat awal itu dia sholat ingin riya. Jadi dari awal niatnya itu ingin riya. Maka kalau itu yang terjadi, amalnya langsung batal, tidak ada pahala sama sekali. Sedekah, ketika ingin mengeluarkan sedekah, niatnya riya, langsung batal, tidak ada pahala. Ketika puasa, niatnya riya. Ketika ingin berbakti kepada orang tua, niatnya riya. Jadi semua amal saat dia melakukannya di awal itu sudah riya, maka batal pahalanya. Jelas ya kondisi pertama ya, riya sejak pertama sekali dia beramal di awal. Kondisi yang kedua, di awal niatnya ikhlas, kemudian di tengah-tengah masuklah riya. Di awal niatnya ikhlas, kemudian di tengah-tengah masuklah riya. Dia dibagi menjadi dua kondisi. Kondisi yang pertama, ketika riya itu masuk, dilawan. Astagfirullah, riya tidak boleh. Ketika dalam sholat, masuk orang, mau diperbagus, langsung dilawan. Dilawan, berjihad sungguh-sungguh agar tidak riya, tidak berharap pujian. Ketika sedekah, mau masukkan kotak infak, dilihat orang lain. Mau masuk riya, dilawan sama dia. Nah, kalau dia melawan sungguh-sungguh, maka yang dia dapatkan pahala. Dan riyanya tidak membahayakan dia. Kenapa? Karena ada pahala jihad di situ. Jihad melawan riya. Intinya ketika kita beramal di awal ikhlas ini, di tengah-tengah masuk riya, lawan. Lawan, singkirkan semampu kita, maka kita akan dapatkan pahala jihad melawan riya. Kondisi yang kedua, dibiarkan, dinikmati, dipuji, tidak kena kipasi angin. Terus dia hanya setan, oh masya Allah, makin bagus baca, makin melambung-lambung sore. Dah. Kalau itu yang terjadi, dibagi dua kondisi lagi. Banyaknya bagi-bagi aja. Paham kan tadi? Kalau dia pertamanya sudah riya, maka statusnya langsung batal. Kalau awalnya ikhlas, di tengah-tengah masuk riya, maka dibagi dua. Kalau dia lawan, dapat pahala. Tapi kalau dia nikmati, dibagi dua kondisi lagi. Kondisi pertama, amalnya itu satu kesatuan, satu paket. Amalnya satu paket. Dari awal sampai akhir satu paket, gak bisa dipisah-pisah. Maka semuanya batal. Contohnya apa? Sholat. Sholat satu paket. Dan mungkin takbir lain, rukuk lain, sujud lain. Oh, ketika dia rukuk, dia riya. Pahala rukuk batal. Gak seperti itu. Karena dia satu satu paket. Maka semuanya batal. Kondisi yang kedua, amalnya tidak satu paket. Contohnya sedekah. Sedekahnya 50 ribu. Dimasukkan sigi-sigi. 20, 20, 10. Masukkan dulu 10. Ikhlas. Masukkan lagi 20. Ikhlas. Nah, masukkan 20 terakhir ada kawan langsung riya. Nah, 20 yang terakhir batal. 30 di awal tetap diterima pahalanya. Karena amalnya terpisah. Dia tidak satu kesatuan. Paham ya? Jadi kalaupun dia tetap menikmati riyanya, cuman kalau amalnya itu beda, tidak satu paket, yang ikhlas itu tetap berpahala, yang riya itu ditolak oleh Allah. Tapi kalau dia satu paket, semuanya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi ini? Nah, kemudian yang poin setelahnya, poin yang ketiga. Riya setelah beramal. Riya setelah beramal itu biasa bentuknya sum'ah. Ini sum'ah tadi itu. Ingin didengar. Ketika dia sudah beramal, ikhlas, selesai dia beramal, muncul sum'ah, diceritakan. Tidak sabar menahan tadi, diceritakan ke orang, muncullah sum'ah. Nah, apa status amal yang dia lakukan ketika setelah selesai lalu dia ceritakan agar dipuji orang? Di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama, pahala amalnya yang ikhlas itu tetap utuh. Tapi ketika dia sum'ah, itu dosa baru tersendiri. Pahala ikhlas di awal itu tetap utuh. Tapi ketika dia ceritakan, kan sum'ah ya kan? Sum'ah itu dosa tersendiri, tidak mempengaruhi pahala tadi. Paham ya? Paham gak? Pendapat yang kedua, di awal dia beramal, setelah selesai dia cerita. Nah, sum'ah ini akan membatalkan pahalanya di awal. Dia sedekah 10 juta. Setelah sedekah selesai, dia ceritakan ke orang, batal pahalanya 10 juta. Ini pendapatnya Ibnul Qayyim. Jadi pendapatnya Ibnul Qayyim, sum'ah itu membatalkan pahala. Kalau pendapat ulama yang pertama, sum'ah tidak membatalkan pahala, tapi dia berupa dosa tersendiri. Mana yang lebih kuat? Nggak tahu. Ustaz Piranda ini nggak tahu. Kita berharap yang lebih kuat yang mana? Yang pertama ya kan? Kita berharap yang lebih kuat yang pertama. Pahala kita tidak habis, itu berupa dosa tersendiri. Tapi pendapat yang kedua Ibnul Qayyim juga kuat. Sum'ah itu bisa membatalkan pahala. Jadi kalau dia sedekah 10 juta, dia ceritakan ke orang, batal pahalanya. Karena ada hadis-hadis memang yang menyebutkan di antara perbuatan-perbuatan seseorang itu bisa membatalkan pahala. Contohnya ketika dia sedekah kan? Setelah dia sedekah, dia cerita-ceritakan ke orang, dia jelek-jelekkan orang yang dia kasih duit itu. Bil manni wal adza. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang kita kasih. Itu bisa membatalkan pahala. Nah, itu dalil yang dibilang Ibnu Qayyim. Walaupun kita selesai beramal, ketika kita sum'ah bisa batal pahalanya. Tapi pendapat yang pertama tadi, pahalanya tidak batal, cuma dia itu bentuk dosa tersendiri. Kemudian dalil yang terakhir adalah tentang riya itu lebih ditakuti oleh Rasul daripada fitnah Dajjal. Riya lebih ditakuti oleh Rasul daripada fitnah Dajjal. Nanti kita lanjutkan setelahnya. Bisa juga untuk melihat nanti faedah dari sederhana riya terselubung. Kalau antum buka di YouTube, tulis saja riya terselubung. Nah, di situ beliau menyebutkan contoh-contoh bentuk riya terselubung. Kenapa? Karena riya itu adalah syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, tidak diketahui oleh orang, kadang-kadang dia terselubung. Amal yang kita kerjakan secara zahirnya bagus, ternyata ada niat riya di dalamnya, itu beliau sebutkan contoh-contohnya. Riya terselubung mungkin cuma 2 menit gitu beliau sebutkan contohnya. Nah, masalah riya sudah kita jelaskan sebagian pembahasannya. Intinya riya berasal dari kata ru'yatun. Ru'yah artinya melihat. Jadi seseorang itu beramal tujuannya agar manusia melihat, sehingga manusia akan memuji. Yang mirip dengan riya kemarin adalah sum'ah, yaitu mendengar. Seseorang beramal agar manusia mendengar amalannya, itu diceritakan, sehingga dengan mendengar amalannya tersebut manusia akan memujinya. Jadi riya dan sum'ah itu mirip, beramal ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia. Adapun bab 36, beramal untuk dunia, apa bedanya? Apakah bab 35 dengan 36 ini sama atau beda? Bab 35 beramal karena riya, yaitu ingin dipuji. Bab 36 beramal karena ingin dunia. Nah, sebagian ulama menjelaskan antara riya dan beramal untuk dunia itu ada sisi kesamaan dan ada sisi perbedaan. Kalau kita lihat dari sisi kesamaannya adalah seseorang beramal bukan karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik yang diharapkan pujian atau yang diharapkan adalah balasan duniawi. Jadi sisi kesamaan riya bab 35 dengan bab 36 adalah dia beramal bukan karena Allah, bukan karena ingin balasan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dia inginkan adalah balasan di dunia, baik berupa pujian dan sanjungan atau dia dapatkan harta, kedudukan, pangkat dan semisalnya. Adapun dari sisi perbedaannya, seseorang kalau dia beramal riya berarti dia tidak ikhlas. Ikhlas enggak? Enggak. Kalau dia riya berarti dia tidak ikhlas. Kalau dia ikhlas enggak mungkin dia riya. Adapun orang yang beramal karena dunia, mungkin saja dia ikhlas. Mungkin enggak dia ikhlas? Mungkin saja. Mungkin saja dia ikhlas. Dia lakukan ibadah itu memang untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi balasan yang dia inginkan adalah dunia. Nah, itu bentuk perbedaannya. Kalau riya itu balasan yang dia inginkan apa tadi? Pujian, sanjungan. Kalau beramal untuk dunia, dia ikhlas, tapi balasan yang diinginkan mungkin saja dunia. Itu sisi perbedaannya. Kalau diperumit, masalah ini panjang sebenarnya. Intinya kita dapat gambaran umum, penulis memasukkan bab riya dan beramal untuk dunia di dalam kitab Tauhid. Kenapa? Karena orang yang beramal riya berarti beramal tidak karena Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang beramal untuk dunia juga beramal karena balasan dunia, bukan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah riya, kemarin kita sudah membaca beberapa dalil tapi belum selesai. Dalil pertama kemarin ayat Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 10. Dalil yang kedua hadis Abu Hurairah. Nah, sekarang berarti dalil yang ketiga dari masalah riya ini. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu, marfu itu artinya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad. Rasul sallallahu alaihi bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi? Tidakkah atau maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang akhwafu, lebih aku takutkan atas kalian, indi?" Indi yaitu menurutku. Jadi kata Rasul, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang menurutku lebih aku takutkan menimpa kalian. Perhatikan bahasa menurutku, kekhawatiran menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kasih sayang Nabi Muhammad kepada umatnya. Bentuk kasih sayang Nabi Muhammad kepada umatnya dengan cara mengingatkan, mengingatkan hal yang membahayakan dirinya. Itulah bentuk kasih sayang yang sejati. Orang kalau dia melihat saudaranya melakukan hal yang berbahaya, padahal dia tahu itu berbahaya dan efeknya nanti besar, kemudian ketika melihat dia biarkan, maka itu tidak disebut dengan sayang. Nanti alasannya kenapa dibiarkan? Alasannya karena sayang. Gak bisa seperti itu. Kita punya anak, kalau anak kita bermain dengan api misalnya, atau dia bermain di samping jembatan sungai, kita melihat itu berbahaya, apakah kita biarkan? Pasti kita larang. Gak mungkin kita biarkan dengan alasan sayang dengan anak, nanti dia nangis. Itu orang yang sudah terbalik. Makanya ketika seseorang mengingatkan hal yang berbahaya, yang kadang itu tidak sesuai dengan hati kita, kita jengkel diingatkan seperti itu, maka kita harus tanamkan dulu, yang pertama, hal yang berbahaya yang kita diingatkan itu muncul karena sayangnya dia kepada kita. Bentuk sayangnya Rasul kepada umatnya, beliau ingatkan hal yang berbahaya yaitu riya. Begitu juga dengan para ulama, bentuk sayangnya para ulama kepada kita, mereka mengingatkan tentang syirik, tentang bid'ah. Kenapa itu terus yang diingatkan? Syirik, bid'ah. Kenapa? Karena syirik dan bid'ah akan merusak syahadat kita. Asyhadu alla ilaha illallah itu tauhid. Dia akan rusak kalau dia berbuat syirik. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu adalah mutaba'ah. Dia akan rusak apabila berbuat bid'ah. Kenapa itu terus yang diingatkan? Karena agama Islam dibangun oleh dua kalimat syahadat. Jadi ulama itu akan mengingatkan perkara yang paling berbahaya dulu. Begitu juga ulama sering mengingatkan kepada kita, jangan menjelek-jelekkan pemerintah, jangan memberontak kepada pemerintah, jangan mengumbar aib kepada pemerintah. Kenapa? Karena efeknya besar kalau itu kita lakukan. Itulah bentuk sayang yang sebenarnya. Adapun orang-orang sekarang berdakwah, menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang bid'ah, itu takut. Takut ditinggalkan, takut nanti dakwahnya enggak laku, enggak dipakai. Nah, itu sudah terbalik. Dia tidak sayang kepada umat. Itu faedah yang pertama. Bentuk sayang kepada umat itu adalah menjelaskan hal yang paling berbahaya. Apapun resikonya, terkadang pasti ada resikonya. Kemudian, apa yang paling ditakutkan oleh Rasul daripada fitnah Masihid Dajjal? Fitnah Dajjal, orang-orang yang belajar agama walaupun sedikit gitu ya, dan belum terkontaminasi dengan syubhat-syubhatnya liberal, insya Allah mereka akan meyakini bahwa Dajjal itu nyata adanya. Yakin ya? Kalau kita tanya setiap orang Islam, walaupun dia awam, tapi dia belum kena syubhat orang-orang liberal, pasti dia mengatakan Dajjal itu benar adanya. Tapi ada nggak orang-orang yang mengingkari Dajjal? Jawabannya ada. Ada orang-orang yang mengingkari Dajjal. Kata mereka, Dajjal itu cuma khayalan saja, tidak ada hakikatnya. Kenapa? Alasannya kata mereka, mana mungkin sehari itu bagaikan 40 tahun. Sehari itu berlakunya bagaikan puluhan tahun. Mana mungkin itu bisa terjadi? Jadi ditimbangnya dengan akal saja. Mana mungkin Dajjal itu bisa menurunkan hujan ini dan itu, berbagai macam keajaiban yang Allah berikan. Mereka tolak hanya dengan akal saja. Nah, intinya faedah yang kedua apa? Dajjal itu nyata dan dia bukan khayalan. Dajjal itu nyata dan dia bukan khayalan. Tapi ada juga catatan yang perlu kita pahami di sini, masalah Dajjal itu masalah gaib. Ada sebagian ustaz akhir zaman itu kan ketika membahas masalah Dajjal, oh, Dajjal sudah turun, dia di sini. Nanti keluarganya, keturunannya ini dan ini. Nanti tahun sekian dan sekian dia akan muncul di Indonesia misalnya kan. Ada orang seperti itu. Nah, ini sudah bulu dan dia masuk nanti meramal, menerka-nerka perkara yang gaib. Intinya masalah Dajjal, poin pertama yang kita pahami, dia itu nyata bukan khayalan. Betul-betul akan ada dan Allah memang berikan dia kekuatan untuk menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman. Memang Allah berikan ini. Poin yang kedua, Dajjal masalah gaib. Ketika dia masalah gaib, tidak bisa kita terka-terka. Yang bisa kita lakukan adalah menunggu kapan Allah mau mengeluarkan Dajjal tersebut. Tidak ada waktu pastinya kapan Dajjal itu keluar. Kemudian juga faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ketika Rasul itu mengabarkan sebuah kejadian dan kejadian itu sulit untuk dicerna dengan akal sehat kita, maka tugas kita hanya membenarkan berita tersebut. Hadis ini menyebutkan tentang Dajjal dan kejadian tentang Dajjal ini luar biasa, di luar kebiasaan manusia. Nah, tugas kita adalah membenarkan berita tersebut dan kita yakini Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian kita lanjut. Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat mengatakan, benar sekali wahai Rasul, sampaikan kepada kami apa hal yang engkau khawatirkan tersebut. Qala asyirkul khafi. Yang paling aku khawatirkan adalah syirik yang tersembunyi, kata Rasul. Apa syirik yang tersembunyi itu? Contohnya, ayyakumar rajulu. Seorang laki-laki berdiri. Yusolli, lalu dia sholat. Perhatikan di sini seorang laki-laki. Seorang laki-laki bukan berarti membatasi yang bisa riak cuma laki-laki saja. Tapi biasanya yang sholat di tengah-tengah manusia siapa? Yang sholat di tengah-tengah manusia siapa? Laki-laki. Kalau perempuan biasanya sholat di kamar atau di rumahnya. Paling yang melihat anaknya, suaminya atau keluarganya, ya kan? Makanya disebut pakai laki-laki, karena laki-laki paling riskan dilihat sholatnya di tengah-tengah manusia. Tapi bukan berarti membatasi laki-laki saja, perempuan juga masuk di sini. Yaitu seseorang itu sholat, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Fayuzayyinu sholatahu, lalu dia perindah sholatnya. Mungkin dia sholatnya lagi sholat zahar, dia baca Al-Fatihah, dia melihat orang lewat, nah dia perbagus Al-Fatihah. Atau dia lagi baca surat, dia melihat orang lewat, dia perbagus baca suratnya. Lalu dia perindah sholatnya, lima yara min nazari rajulin, karena dia menyadari saat itu ada orang yang lagi melihat, memperhatikan dia sedang sholat. Ini hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang syirik yang tersembunyi. Contohnya laki-laki yang sholat kemudian memperindah sholatnya karena dia menyadari ada orang yang melihatnya. Nah, kalau kita lihat tujuan dia memperindah sholat apa? Agar dipuji manusia. Karena manusia itu melihat, nanti manusia akan memuji dan menyanjung. Nah, ini contoh praktek riya. Nah, di sini Rasul mengatakan riya dinamakan dengan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Jadi syirik itu ada yang nampak, ada yang tersembunyi. Syirik yang nampak contohnya ucapan bersumpah dengan nama selain Allah. Atau contohnya dengan perbuatan, dia sujud atau dia rukuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa juga syirik yang tersembunyi, yaitu letaknya di dalam hati. Contohnya adalah riya. Salah satu nama riya adalah syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Ada nama lain dari riya. Nama lainnya adalah asyirku as-sarair, syirik sarair, syirik yang rahasia. Syirik yang rahasia. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an yaumatu balas sarair, surat At-Tariq ya. Surat At-Tariq, yaumatu balas sarair. Tatkala pada hari kiamat itu disingkaplah as-sarair, rahasia-rahasia manusia. Begitu juga firman Allah, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur, dan disingkaplah apa-apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi nama lainnya adalah syirik sarair. Yang ketiga, nama lain riya adalah syirik asghar, syirik kecil. Jadi riya memiliki tiga nama. Satu, syirik khafi. Yang kedua, syirik sarair atau syirik rahasia. Yang ketiga, syirik asghar atau syirik kecil. Nah, perhatikan di sini, Rasul mengatakan ada sesuatu yang lebih aku takutkan kepada kalian daripada fitnah Dajjal. Dan kita mengetahui fitnah yang paling besar adalah fitnah Dajjal. Fitnah yang terbesar adalah fitnah Dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Tapi di sini Rasul mengatakan ada fitnah yang lebih aku takutkan daripada fitnah Dajjal. Kenapa? Alasannya kenapa Rasul lebih takut terhadap fitnah Dajjal, fitnah syirik kecil atau riya daripada fitnah Dajjal? Alasan yang pertama, karena fitnah Dajjal itu munculnya hanya di akhir zaman saja. Fitnah Dajjal hanya muncul di akhir zaman. Adapun riya, dia akan muncul sepanjang zaman. Dari awalnya Islam sampai hari kiamat, riya itu akan terus ada. Adapun Dajjal cuma muncul di akhir zaman saja. Sekarang belum ada, cuman Dajjal-Dajjal yang kecil ada. Adapun Dajjal yang besar belum ada. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa riya itu lebih ditakutkan, karena riya, karena Dajjal tidak akan menimpa orang-orang yang beriman. Karena fitnah Dajjal tidak akan menimpa orang-orang yang beriman. Adapun riya, maka banyak dari orang-orang yang beriman akan terkena fitnah riya tersebut. Tidak ada yang selamat dari riya. Semuanya akan bisa melakukan amal karena riya. Baik dia orang soleh, sesoleh apapun. pasti bisa terjerumus ke dalam riya. Adapun dajjal, orang-orang yang betul-betul soleh akan diselamatkan dari fitnah dajjal tersebut. Alasan yang ketiga, fitnah dajjal itu zahir, nampak jelas. Semua orang itu akan bisa mengetahuinya selama dia betul-betul beriman kepada Allah. Adapun fitnah dajjal, fitnah riya, maka dia itu tersembunyi, tidak bisa diketahui, tidak kasat mata, enggak nampak. Dajjal itu nampak. Di keningnya tulisannya kafaro. Adapun riya, tidak mengetahuinya. Allah yang Maha tahu dan kita yang harus hati-hati terhadap fitnah tersebut karena dia itu amalan hati. Jadi kesimpulan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri di sini adalah bahwasanya riya itu adalah fitnah yang sangat berbahaya dan dia lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. Kemudian faedah yang bisa kita ambil juga adalah salah satu contoh riya. Salah satu contoh riya, seseorang beramal, contohnya sholat, kemudian dia perbagus amalnya agar dipuji. Kemudian dia perbagus amalnya, sholatnya agar dipuji. Atau nanti kita bawakan kepada membaca Al-Quran, sedekah, dan amalan-amalan yang lain. Intinya seseorang yang beramal, kemudian dia perbagus amalnya agar dipuji, maka itulah riya. Nah, di sini Ustaz Firanda menyebutkan contoh-contoh riya yang tersembunyi atau riya yang terselubung. Di YouTube itu ada kalau nggak salah. Beliau menyebutkan contoh-contohnya di sini ada 10. Kita sebutkan secara ringkas contoh-contoh riya yang terselubung. Bukan 10, ada 8. Pertama, beliau menyebutkan contoh orang yang riya terselubung yaitu menyebutkan keburukan orang lain. Menyebutkan keburukan orang lain dengan tujuan agar orang mengira dia ini orang baik. Itu sepulan itu kalau sedekah pelit minta ampun. Padahal tujuan sebenarnya dia adalah orang ingin mengetahui dia ini orang yang tidak pelit. Atau sepulan itu kalau majelis ilmu malas, nyatet tidak pernah. Ingin menunjukkan kepada orang bahwasanya kalau di majelis ilmu rajin dan dia selalu mencatat. Itu riya terselubung. Pertama, dia sebutkan keburukan orang lain, tujuannya adalah agar orang melihat dia orang baik. Merendahkan orang lain untuk menaikkan mutu, kalau bahasanya. Jadi orang lain direndahkan agar mutunya tinggi. Itu riya terselubung. Tidak disebutkan secara jelas, tapi itu nampak korinahnya. Yang kedua, contoh yang kedua. Menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepadanya agar dia terlihat sebagai orang yang soleh. Alhamdulillah sudah hafal Al-Quran. Sebenarnya susah ngapal Al-Quran, tapi karena udah usaha, alhamdulillah dapat ngapal. Tujuannya sebenarnya apa? Masya Allah udah hafal Al-Quran. Jadi orang tahu dia sudah hafal Al-Quran. Atau mungkin dia bangun malam-malam jam 2 subuh. Lalu bikin status. Susah sebenarnya bangun teh. Berapa kali alarm tuh ya hidup tapi dan bangun-bangun. Sekarang alhamdulillah bisa bangun dan bisa sholat malam walaupun 3 rakaat. Nah. Jadi disebutkan nikmat yang Allah berikan, Allah membantu dia, tapi tujuannya apa tadi? Ingin mengabarkan kepada orang dia itu orang soleh. Ini riya yang terselubung juga. Kemudian yang ketiga. Contoh yang ketiga, memuji-muji gurunya. Memuji-muji gurunya tempat dia belajar, gurunya begini, begini. Intinya dipuji, diangkat-angkat gurunya. Tujuannya apa? Dia kena imbasnya nanti. Oh, gurunya ternyata orang besar. Berarti dia muridnya juga orang besar. Padahal jauh, bagaikan gunung dengan serabut. Untung-untung aja pas ketemu dengan gurunya, ya kan? Tapi ketika belajar jauh, dipuji-puji gurunya. Atau dia punya teman. Dia punya teman yang soleh. Teman ini belajarnya mumtaz, hafal Quran banyak. Dulu aku berteman dengan dia. Tujuannya apa? Ada niat terselubung agar orang tahu, oh dia ini teman orang soleh, murid orang soleh, oh ternyata dia juga begini. Nah, itu niat riya yang terselubung. Kemudian yang keempat. Yang keempat, bentuk riya terselubung kata beliau, merendahkan diri dalam rangka untuk riya. Merendahkan diri dalam rangka untuk riya. Agar dilihat dia itu low profile, dia itu orang sederhana, dia itu orangnya zuhud. Intinya dia menampakkan kezuhudan, kesederhanaannya, kemiskinannya. Tujuannya adalah agar orang mengira dia ini orang yang zuhud, soleh, waro, dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga bentuk riya yang terselubung. Kemudian yang kelima, menyebutkan keberhasilan-keberhasilan yang dia raih dari perbuatan atau program-program yang dia jalankan. Dia melakukan amal-amal atau program atau kegiatan-kegiatan dalam dakwah atau dalam hal-hal lain, ditampakkan, diposting, disebutkan. Tujuannya adalah agar diketahui oleh manusia. Ini kan secara umum. Tapi kita enggak bisa langsung menghukumi ini pasti riya enggak. Riya itu urusan hati. Cuman di sini poin-poin yang ingin mengingatkan kepada kita, kadang-kadang kita menyebutkan keberhasilan sesuatu tujuannya riya, tapi kadang-kadang juga buat laporan juga bisa. Kan intinya tergantung tujuan masing-masing. Tapi ini sebagai wanti-wanti saja. Kemudian yang keenam, menyebutkan bahwasanya orang yang menyelisihinya mendapat musibah. Orang yang menyelisihinya mendapat musibah. Misalnya dia punya musuh, dia si A dengan si B punya musuh. Lalu si A ini bercerita, menceritakan bahwanya si B itu setelah menyelisihi dia atau setelah menjelek-jelekkan dia atau setelah memfitnah, menuduh macam-macam, langsung dia Allah berikan musibah. Seketika itu juga misalnya. Tujuannya apa? Bahwasanya dia ini wali Allah. Ya kan, dia ini orang soleh. Kalau diselisihi, nanti Allah berikan azab bagi dia. Nah, ini riya terselubung juga. Ingin mengangkat dirinya, menunjukkan orang ini dapat musibah gara-gara menyelisihi dia. Ini riya terselubung. Kemudian yang ketujuh, di sini, tadi yang saya sebutkan, memamerkan kedekatannya dengan orang soleh. Tadi kan guru, ini memamerkan kedekatannya dengan orang soleh. Dia dekat dengan ulama, dengan guru, dengan da'i, atau dengan teman-teman yang soleh, menghafal Al-Quran. Intinya orang-orang yang soleh dipamerkan bahwasanya dia dekat, dipoto, selfie, dan semisalnya. Tujuannya apa? Inilah kawanku orang soleh. Padahal dia jauh dari mana-mana, cuma sekedar pamer ya. Kemudian yang ke-8, memamerkan poligami. Beliau sebutkan poligami. Memamerkan poligami, bahwasanya dia bisa berpoligami 2-3 istrinya, tujuannya sebenarnya adalah riya. Ini riya yang terselubung, tapi tidak semuanya pasti begitu. Untuk mewanti-wanti saja, bahwasanya ketika seseorang menampakkan amalnya atau apa yang dia kerjakan itu tergantung dengan niat hatinya. Ini juga disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis. Beliau menyebutkan tentang jalan-jalan masuknya setan itu rahasia. Setan itu sangat mahir masuk untuk memfitnah, untuk menjerumuskan manusia ke dalam penyakit yang berbahaya, yaitu riya. Intinya riya itu semua yang dilakukan manusia agar mendapat pujian dari manusia.